Perhatikan di buku halaman saya halaman 59. Isbatu mahabbatillahi li awliyaihi ala ma yaliqu bi jalalihi. Isbat penetapan sifat mahabbah, sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala, wa mawaddatihi dan juga mawaddah, cinta kasih sayang Allah Ta'ala li awliyaihi kepada para wali-walinya, ala ma yaliqu bi jalalihi, sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, membawakan pasal ini, kemudian beliau membawakan ayat-ayat yang di dalam ayat-ayat yang dibawakan terdapat penetapan sifat mahabbah, sifat cinta ya Allah mencintai ini sebagai bantahan dari kaum Qadariyah dan Jabriyah, yang mereka di sebelumnya, pembahasan kita sebelumnya, yang kemarin gak hadir bingung, makasih no ya. Di mana mereka kaum Jabriyah dan Qadariyah yang kita sebutkan kemarin, yang mereka menyimpang keliru dalam memahami sifat masyiah dan iradah bagi Allah, sifat kehendak dan keinginan bagi Allah, maka mereka di sini menafsirkan mahabbah dengan masyiah. Ini kaum Jabriyah. Maka tatkala Allah menghendaki suatu perkara yang pasti terjadi, yaitu iradah kaumi, maka itu kata mereka mahabbah. Maka itulah masyiah. Oleh karena itulah kaum Jabriyah menganggap seseorang ketika dia melakukan keburukan, itulah yang dicintai Allah, itulah mahabbah. Waliyatubillah. Dan juga dalam sifat mahabbah ini terjadi berbagai macam penyelewengan dari kalangan mukhalifin ahlul bidah, apakah Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabriyah, Jabariyah, Qadariyah maupun Asy'ariyah dan Maturidiyah. Oleh karena itu Syekhul Islam membawakan ayat-ayat yang terkait tentang sifat mahabbah ini. Ini sangat penting sekali untuk kita pahami. Di mana kalangan para ulama salaf dahulu, para masyayikh, bahkan masyayikh ma'rifah, kalangan sufi terdahulu, mereka semua bersepakat untuk menetapkan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai saja langsung. Nah, qala Syekhul Islam qauluhu, berkata Syekhul Islam, beliau mulai membawakan ayat-ayat, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai kaum orang-orang yang berbuat ihsan, yang berbuat kebajikan, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan berbuat adillah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Perhatikan syahid dari per ayat, poin dari per ayatnya, innallaha yuhibbu, Allah mencintai muqsitin, orang-orang yang berbuat kebajikan. Di sini innallaha yuhibbul muqsitin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Poinnya di sini yaitu penetapan sifat cinta bagi Allah, bahwa Allah yuhibbu, Allah dicintai, wa yuhabbu, dan dicintai. Allah mencintai dan dicintai. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Famastaqimu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin." Famastaqamu, selama mereka istiqomah, orang-orang kufar yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, entah itu gencatan senjata atau yang semisal, selama mereka istiqomah dengan perjanjian gencatan senjata, lakum, terhadap kalian, fastaqimu lahum, maka kalian istiqomahlah juga terhadap mereka untuk menjaga perjanjian tersebut. Innallaha yuhibbul muttaqin, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ini syahidnya. Ini syahidnya, di sini poinnya. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kemudian dibawakan lagi ayatnya oleh Syekhul Islam, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, ini poinnya, langsung dua sekaligus dalam satu ayat. dua syahid, syahidan dalam satu ayat ini. Wa qawluhu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini ayatul imtihan disebut oleh para ulama, ayat ujian. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, apabila kalian mencintai Allah. Nah ini, Allah yuhabbu, Allah dicintai. Apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Nah, ini lagi poinnya. Allah memiliki sifat mahabbah, yuhibbu, Allah mencintai. Wa qawluhu, dan juga firman-Nya, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka kelak Allah akan mendatangkan biqaumin, suatu kaum, yuhibbuhum, yang Allah mencintai mereka. Ini isbat sifat mahabbah. Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka pun mencintainya. Allah yuhibbu, dicintai. Allah yuhibbu wa yuhibbu. Allah mencintai dan dicintai. Kemudian di berikutnya, innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai, alladina yuqatiluna fi sabili, orang-orang yang berjihad, berperang di jalannya, di jalan Allah, saffan, dalam keadaan berbaris saff, bersop, berbaris-baris dengan rapi, ka'annahum, seakan-akan mereka, orang-orang yang berjihad di jalan Allah tersebut, bunyanun marsus, bangunan yang kokoh. Nah ini di mana syahidnya, innallah yuhibbul ladina yuqatilun, Allah mencintai. Kemudian di ayat terakhir yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah, wa huwal ghafurul wadud, dan Allah, dan dia Allah ghafur, maha pemberi ampun, maha menutupi dosa, al-wadud, dan yang maha mencintai. Ya, dan yang maha mencintai. Dari ayat, semua ayat-ayat yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah ini, semuanya pada satu tujuan. Apa itu? Menetapkan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dibawakan oleh Ibnu Taimiyah setelah beliau membawakan sifat iradah dan masyiah, yang mana kaum Jabariyah dan kaum Qadariyah tersesat di dalamnya. Yang satu ekstrim ke kiri, kaum Qadariyah menafikan takdir. Kaum Jabariyah ekstrim ke kanan, bersandar hanya kepada takdir, menafikan ikhtiar, menafikan usaha amal dari hamba. Nah, maka Ibnu Taimiyah membawakan ayat-ayat berikut. Karena mereka kaum Jabariyah dan juga kaum Qadariyah, mereka mentafsirkan sifat mahabbah ini dengan masyiah, terutama kaum Jabariyah. Mereka mentakdirkan, maka kalau ada iradah kauniyah dari Allah yang menetapkan suatu keburukan, kemudian ternyata dia menjalani keburukan tersebut, ini kan berlangsung dengan iradah kauniyah. Iradah syar'iyah menginginkan dia menghindari keburukan tersebut. Tetapi iradah kauniyah Allah telah mentakdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, dia melakukan keburukan tersebut. Nah, kata mereka, oh ini dicintai oleh Allah. Karena mahabbah maknanya adalah masyiah. Mahabbah maknanya adalah apa? Masyiah. Kaum Qadariyah juga demikian. Kaum Mu'tazilah juga demikian. Asy'ariyah juga demikian. Di mana Asy'ariyah mengatakan makna dari sifat mahabbah itu adalah iradah. Sifat iradah. Sifat iradah salah satu dari 7 sifat yang mereka tetapkan. Ya, barakallahu fikum. Tayyib barakallahu. Kita mulai baca penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Asy-syarhu, penjelasan. Lamma dzakara Syekh rahimahullah, tatkala Syekh, itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dzakara, beliau menyebutkan al-ayati, berbagai ayat, allati tadullu ala isbatil masyiati, yang menunjukkan ala isbat, kepada penetapan sifat masyiah sebelumnya, wal iradah, dan sifat iradah, kehendak dan keinginan sebelumnya, pertemuan kemarin. Zakara al-ayati, maka beliau menyebutkan ayat-ayat allati, yang tadullu, menunjukkan ala isbatil mahabbah, menunjukkan kepada penetapan sifat mahabbah lillahi bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa fidzalika ar-raddu ala man sawwa bainal masyiati wal mahabbati. Sawwa wawnya dikasih tasydid. Ya, dari wazan fa'ala. Nah, wa fidzalika, maka pada pembahasan ini, pada pembahasan ini maka Ibnu Taimiyah mulai membedakan antara pembahasan iradah iradah masyiah dengan mahabbah. Ya, maka dalam pembahasan ini beliau ar-raddu, beliau dalam pembahasan ini terdapat radd, bantahan ala man sawwa terhadap orang yang menyamakan bainal masyiati wal mahabbah, antara sifat masyiah dan mahabbah. Ini kaum Jabariyah. Kaum Jabariyah menyatakan demikian. Qadariyah juga demikian. Innahuma mutalazimani, kata mereka. Wa qala, dan kaum ini, kaum dolal yang sesat ini menyatakan, innahuma, keduanya, yaitu sifat iradah dan sifat mahabbah, atau sifat masyiah dengan sifat mahabbah, sifat kehendak dan sifat cinta bagi Allah, mutalazimani. Dua hal yang saling berkaitan erat, kata mereka. Itu mutalazimani, dua hal yang saling berkaitan erat. Maka yang apa yang Allah kehendaki itulah yang dicintai, kata mereka. Waliyadubillah. Fakullu masya'Allah faqad ahabbahu, maka setiap yang Allah kehendaki faqad ahabbahu, berarti Allah mencintainya. Ini versi mereka. Waqad qaddamna, dan kita telah menyebutkan sebelumnya, anna fi dhalik, bahwa dalam permasalahan ini tafsilan, terdapat perincian. Ya, kita telah sebutkan sebelumnya dalam permasalahan ini terdapat perincian yang merinci dua masalah ini. Maksudnya berbeda hakikatnya antara mahabbah dengan masyiah. Faqad yasha'ullahu ma la yuhibbu, dan terkadang yasha'allahu, terkadang Allah menghendaki ma la yuhibbu, apa yang tidak Allah cintai. Ini takdir kauniyah. Iradah apa? Iradah apa? Iradah kauniyah. Masih ingat kemarin iradah kauniyah? Allah mentakdirkan iblis untuk menjadi penduduk neraka jahanam selama-lamanya. Iradah apa ini? Iradah kauniyah. Tapi Allah menghendaki iblis untuk taat kepada perintah Allah. Allah menghendaki iblis agar dia selamat di dunia dan di akhirat, selamat agar dia terus berada di surga, tidak masuk neraka. Oleh karena itulah Allah panggil iblis untuk Allah, untuk iblis menjalankan perintah Allah. Ketika iblis mengelak, enggan, Allah tanya lagi, ya iblis, mamanaka antas juda lima kholak kubiyaniya, iblis, kenapa kamu enggak mau sujud? Ini iradah syar'iyah. Yang terjadi yang mana? Iradah syariah atau kauniyah? Kauniyah. Nah, terkadang Allah menghendaki sesuatu yang tidak Allah cintai. Allah tak mencintai kekafiran. Allah tak meridhoinya. Allah Ta'ala berfirman, inna Allah la yardha li'ibadihi. Allah tidak meridhoi kekufuran terjadi pada hamba-hambanya. Allah tak meridhoi, tak mencintai kekafiran. Inna Allah la yuhibbu, inna Allah la yarda li ibadihi al-kufra. Allah tidak meridhoi kekufuran terjadi pada hambanya. Ternyata terjadi kekufuran. Kekufuran yang melanda kaum musyrikin, kekufuran yang melanda ahli kitab, bahkan kekufuran yang melanda kaum muslimin dengan berbuat kesyirikan, murtad dan seterusnya. Itu tak iradah sesuai dengan kehendak Allah, enggak? Sesuai dengan kehendak Allah. Iradah apa namanya? Kauniyah. Terjadi? Terjadi. Allah tidak cintai. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Adanya orang-orang yang melampaui batas, dia melakukan perbuatan yang melampaui batas, ini atas iradah kauniyah. Tapi Allah tidak cintai. Iradah syariah agar mereka lurus di atas siratul mustaqim, tidak berbuat sebuah hal yang melampaui batas. Tapi didahului oleh iradah kauniyah. Tapi perbuatan mereka tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham sini? Pak Eko kemarin udah murojaah belum? Udah. Belum? Waduh. Kalau ditanya Allah menghendaki Abu Bakar di neraka, iradah kaunya apa syariah Pak Eko? Kaunya, profidoh dong kalau begitu. Tidak dua-duanya. La kaunya wala syariah. Pertama tidak terjadi dan Allah tidak menyuruh. Begitu, bisa dipahami. Kalau Allah menghendaki iblis di neraka jahanam selama-lamanya, iradah apa Pak Eko? Syariah atau kaunya? Kauniyah, la syariah. Allah menghendaki Fir'aun di surga, iradah apa Pak Eko? Syariah atau kauniyah? Tidak kedua-duanya. Terus gimana dong? Idhab ila Fir'auna innahu taqa. Diutus Musa supaya dakwahin Fir'aun. Intinya kan Fir'aun kembali tobat, iradah apa namanya? Syariah, la kauniyah. Nanti sini bingung, la ilaha illallah. Kalau ini bingung, enggak paham nanti kalau ketemu kaum Qadariyah, Jabriyah. Ini pintu masuk untuk memahami permasalahan takdir. Agar terhindar dari dua kelompok yang mengerikan sesatnya, Jabariyah dan Qadariyah. Qadariyah mengingkari takdir secara mutlak, Jabariyah berpangku kepada takdir secara mutlak dan menafikan ikhtiar. Menafikan amal, gak apa-apa. Kalau orang maksiat udah takdir. Kalau takdir, ya berarti masyiah, dikehendaki Allah, berarti mahabbah. Waliyadzubillah. Sesat menyesatkan orang mereka. Sudah, ngerti sini. Mas Reza paham sini gak? Ngerti ya. Pak Kasino kemarin udah hadir. Bingung ya, kalau udah hadir itu udah mulai. Ini ngerekam kan nih, minta rekamannya yang kemarin. Sama siapa tuh ini, yang punya siapa ini? Nah, minta, ya. Karena kalau kemarin gak paham, hari ini sulit tuh. Pasti dong, wajahnya udah ini, udah mulai panik gundah. Ntar ditanya lagi saya ini. Nah, baik, barakallahu fiik. Ya, jadi kata Syekh Wafat yasha'ullahu ma la yuhibbu. Terkadang Allah menghendaki apa yang tidak Dia cintai. Ka kufril kafiri, semisal kekafiran orang kafir, wasairil ma'asi dan seluruh kemaksiatan. Allah tidak cintai, tapi terjadi. Wafat yasha'u ma yuhibbu. Nah, terkadang emang Allah menghendaki apa yang Ia cintai. Ya kal imani wasairi ta'at, misal keimanan, ada orang yang beriman, Allah kehendaki dan Allah cintai. Ada orang yang taat, Allah kehendaki dan Allah cintai. Keimanan, ketaatan. Bisa dipahami sini? Ini mudah ini ya, barakallahu fikum. Ya ini mudah. Ya. Qala wa qawluhu ta'ala wa ahsinu, dan berbuat baiklah, hada amrun min Allah, ini adalah perintah dari Allah Ta'ala, bil ihsan, untuk berbuat ihsan, kebajikan. Apa itu? Yaitu wahwa al-ityan, yaitu mendatangkan atau melakukan bil amal, amal ala ahsani ahwali, dalam bentuk sebaik-baiknya, wa akmaliha, dan yang paling sempurnanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai. Allah telah mewajibkan ya kepada kalian untuk berbuat ihsan dalam segala hal. Wa idza qataltum fa ahsinul qitla, wa idza dabahtum fa ahsinul dhibha. Kalau kalian berperang membunuh, maka perbaguslah membunuh kalian dalam peperangan. Ya, kata Ibnu Umar, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an qatlinnisa wasibyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh perempuan dan anak-anak dalam peperangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan pasukan, ya la tumasiru, jangan kalian mencincang-cincang musuh, enggak boleh. Tetapi yang diperintahkan yaitu apa namanya, kalau bunuh musuh dalam peperangan dengan dipenggal lehernya. Ya, sekitar 5 sampai 7 detik mati selesai. Dibandingkan dengan yang ditusuk dulu sakit. Enggak boleh. Nah, apabila kalian menyembelih hewan, maka perbagus saja beli. Jangan kasih pisau yang tumpul. Ya, jangan juga pakai yang karatan. Atau juga jangan menyembelih di depan temannya. Jangan ngasah di depan hewan. Udah bunuh duluan hewannya. Biasa, ah, rasain. Tak lagi kamu ya. Ah. Hewan stres. Nah, itu berbuat kebajikan pada segala hal. Wal ihsanu huwa a'la maqamati ta'at, dan ihsan adalah kedudukan tertinggi dalam hal ketaatan. Ya, ihsan ini ada dua, ada kepada makhluk, ada kepada Allah. Ada kepada makhluk dalam hal tadi, Allah mewajibkan kepada kalian ihsan ala kulli syai', berbuat baik dalam segala hal. Ya, berbuat baik dalam segala hal. Nah, kalau kepada Allah, ya, kalau kepada Allah yaitu dalam bentuk itqan ma'al ibadah, dalam bentuk ibadah yang paling maksimal, yang paling mantap. Yang kata Nabi SAW, ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam yakun tarahu fa innahu yarauka. Itu engkau beribadah pada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun engkau merasa tidak melihatnya, maka sesungguhnya yakinilah Dia Allah melihatmu. Ini ihsan dalam beribadah kepada Allah. Ihsan kepada makhluk yang tadi disebutkan oleh Nabi, innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai', Allah mewajibkan ihsan dalam segala hal, sampai dalam membunuh, menyembeli dan seterusnya. Ya, kemudian kata Syekh, kemudian Syekh membawakan ayat innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Hada ta'dilun lil amri bil ihsan, maka inilah sebab perintah ihsan. Kenapa? Karena Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Ya, maka diperintahkan berbuat ihsan. Wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Berbuat kebajikanlah kalian. Kenapa? Karena Allah mencintai perbuatan tersebut. Ya. Wa huwa amirun bih, maka Allah yang memerintahkannya. Li annahu yuhibbuhu, karena Allah mencintainya. Woyuhibbu ahlahu, orang yang melakukan ihsan tersebut. Nah, fayakunu dhalika hafizan alam tisanil amri bih, maka yang demikian ketika sudah ada pernyataan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, maka yang demikian adalah hafizan, ini sesuatu hal yang memotivasi atau faktor pendorong alam tisari al-amri bih, untuk melaksanakan al-amri perintahnya. Karena sudah dimotivasi, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Wa qawluhu, dan pernyataan Ibn Taymiyyah, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa aqsitu, dan berbuat adilah kalian. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, amrun bil ikhs, maka amrun bil ikhs bil ikhsata, maka Allah memerintahkan untuk berbuat adil. Wa aqsitu, berbuat adil. Wa huwa al-adl. Apa itu? Ya, ikhsat, ikhsat adalah al-adl, keadilan. Fil muamalati, dalam hal muamalah, interaksi dengan sesama manusia. Wal ahkami, maupun padahal hukum-hukum, ya, dalam penetapan hukum, apakah hukum itu yang akan ditetapkan ma'al qarib, terhadap orang yang dekat, wal ba'id, ataupun yang jauh. Gak boleh berat sebelah. Kalau sama orang dekat dikasih adil, kalau sama yang jauh berlaku tidak adil, gak boleh. Nah, ini innallaha yuhibbul muqsitin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka ini kata Syekh, ta'lilun bil amri bil ihsan, inilah sebab perintah berbuat adil. Fahuwa amirun bih, karena Allah yang memerintahkan. Ya, ini sebabnya. Kenapa berbuat adil? Karena Allah mencintai orang yang berbuat adil. Kalau Anda berbuat adil, dicintai oleh Allah. Kalau Anda dicintai oleh Allah, apalagi yang ditunggu? Itulah target kehidupan kita, agar kita dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Kemudian kata Syekh, li'annahu yuhibbul muhsitin, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ay al-adilaini, ya. Ay al-adilina, yaitu muhsitin al-adilina, orang-orang yang berbuat adil. wa mahabbatuhu subhanahu lahum tastalzimu an yajziyahum ahsanal jazai. Wa mahabbatuhu, dan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala lahum kepada mereka, orang-orang yang melakukan apa yang Allah perintahkan tadi, maka tastalzimu, maka hal ini berkonsekuensi ayat ziyahum, Allah akan mengganjar mereka ahsanal jazai, dengan sebaik-baik galas balasan, dengan sebaik-baik ganjaran. Ya, barakallahu fikum. Adapun Asy'ariyah, kaum Asy'ariyah mereka mengatakan bahwa yang dimaksud mahabbatullah, kecintaan Allah terhadap hambanya, itu bukan maknanya mahabbah, kata mereka. Ya, mereka membaca ayat innallaha yuhibbul muqsitin, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Mereka membaca ayat ini, innallaha yuhibbul muhsinin. Mereka baca ayat, tapi kata mereka itu maknanya bukan mahabbah. Lah makna laha, bukan makna untuk mahabbah itu. Tetapi apa? Illa al-iradatuhu liikramihi wa masubatihi. Melainkan itu adalah kehendak Allah untuk memuliakan dan memberikan pahala kepada siapa saja yang melakukan apa yang Allah perintahkan. Melakukan perbuatan ihsan Allah perintahkan, maka Allah berkehendak untuk memuliakan dan memberi pahala dia. Ini pemahaman Asy'ariyah. Tidak ditunjukkan oleh dalil sedikit pun. Tidak ditunjukkan oleh zahir lafaz di sini. Zahir lafaz yang nampak di ayat-ayat enggak ada ke sana. Ya barakallahu. Itu cuma konsekuensi. Kalau Allah cintai, ya konsekuensinya Allah memberikan dia pahala. Kemudian Allah menghendaki dia mendapatkan ganjaran. Konsekuensinya Allah memuliakan dia. Itu konsekuensinya, bukan maknanya. Maknanya, ya maknanya mencintai. Allah mencintai dengan kecintaan yang layak bagi Allah, bukan dengan kecintaan seperti kecintaan makhluk. Barakallahu fikum. Bisa dipahami sini ya. Nah, kaum Mu'tazilah lain lagi. Mu'tazilah mereka dari awal sudah menafikan sifat iradah. Mereka sudah menafikan sifat masyiah, dan mereka semua menafikan seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum Mu'tazilah mengatakan apa makna sifat mahabbah? Itu kan mereka menafikan mahabbah. Kalau ada ayat Al-Qur'an innallaha yuhibbu, innallaha yuhibbu, Allah mencintai, itu maknanya adalah nafsus sawab. Itu adalah pahala itu sendiri. Pahala itu sendiri. Kenapa kata mereka? Ini pendapat mereka, inilah mazhab mereka, inilah usul mereka, prinsip mereka, kata mereka. Kalau Allah sudah mencintai, konsekuensinya Allah mesti memberikan hamba yang Allah cintai tadi dengan pahala. Ini dibangun di atas madhab mereka, madhab Mu'tazilah, yaitu isabatul muti' wa iqabul asi, yaitu Allah mesti memberikan pahala kepada orang yang taat, dan Allah mesti mengadab orang yang bermaksiat. Ini madhab Mu'tazilah, madhab yang sesat. Ya, madhab yang sesat. Kata para ulama, Allah Ta'ala la yujibu alaihi ahadun syai'an, tidak ada satu pun siapapun yang mewajibkan Allah, yang mesti mengharuskan Allah mengadab atau memberi pahala. Tidak ada. Kalau Mu'tazilah berpendapat innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janji. Kalau begitu, kalau ada orang hamba berbuat apa yang Allah kehendaki, yang apa yang Allah perintahkan, wahsinu, berbuat ihsan, innallaha yuhibbul muhsinin, maka Allah mencintai orang yang ihsan, maksudnya itu nafsu sawab, itulah pahala itu sendiri. Dia dapat pahala, pasti dapat pahala. Innallaha yuhibbul mutatahhirin, kata Mu'tazilah, dia pasti dapat pahala. Innallaha wa aqsitu, innallaha yuhibbu al-muqsitin, pasti dapat pahala kalau dia berbuat adil. Pasti dapat pahala, harus, kata mereka. Ini mazhab Mu'tazilah, usul mereka, prinsip mereka, bahwa Allah mesti memberikan pahala kepada orang yang taat, Allah mesti memberikan hukuman kepada orang yang maksiat. Madzhab sesat. Karena tidak ada satupun siapapun yang dapat mewajibkan Allah, mengharuskan Allah untuk mengganjar orang yang taat, untuk menghukum orang yang maksiat. Tidak ada. Bal huwa alladzi yujibu ala nafsihi bi nafsihi. Bahkan Allah lah sendiri yang mengharuskan dirinya untuk berbuat, memberikan ganjaran pada yang taat atau menghukum kepada orang yang maksiat. Tidak ada yang bisa memaksa. Allah Ta'ala berfirman, kataba ala nafsihi rahmah. Allah telah mewajibkan atas dirinya sendiri memberikan rahmat. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina najul mu'minin. Dan sudah wajib bagi kami untuk menolong kaum mukminin. Allah yang mewajibkan dirinya sendiri, bukan dipaksa oleh keamalan hamba. Enggak, ini Mu'tazilah. Ya, bisa dipahami di sini. Ketika kita beramal taat, berharap itu diterima. Enggak bisa maksa, ya Allah, saya kan udah berbuat kebajikan, mesti masuk surga. Ya Allah, itu ada orang maksa, dia mesti masuk neraka. Enggak ada. Fa'alu lima yurid, Allah melakukan apa yang dikehendaki. Ya. Itu sehendak Allah. Loh kok begitu? Iya, la yus'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dilakukan. Merekalah yang akan ditanya. Bisa dipahami sini. Nah, ini Mu'tazilah, mereka menafikan. Mu'tazilah Jahmiyah menafikan sifat mahabbah. Tadi Asy'ariyah apa? Dibelokkan maknanya. Dibelokkan maknanya oleh Asy'ariyah, oh itu bukan mahabbah. Innallaha yuhibbu al-muqsitin, innallaha yuhibbul mutatahhirin, innallaha yuhibbul muhsinin. Oh itu maknanya bukan mahabbah. Maknanya apa? Iradah. Mereka menetapkan sifat iradah. Lucu, mereka menetapkan sifat iradah, menafikan sifat mahabbah. Kenapa kata mereka? Kata mereka, kata Asy'ariyah, kenapa? Karena mahabbah tuhimu nuqsan. Itu akan ada kesan kurang. Kenapa idil mahabbah fil makhluk ma'naha mailuhu ila ma yunasibuhu? Karena mahabbah pada makhluk maknanya adalah kecondongan diri dia kepada apa yang dia cintai. Ya. Ini kata dia. Jadi Allah masa condong, kata mereka. Allah adil. Ini asalnya. Ya. Jadi mereka mengembalikan mahabbah itu kepada sifat iradah. Apa kata mereka? Maknanya adalah iradatullahi liikramihi liikramil al-abdi wa masubatihi. Kehendak Allah untuk memuliakan hamba yang melaksanakan perintah Allah dan untuk memberikan pahala. Iradah, kata mereka. Asy'ariyah, kita kasih pertanyaan. Sebuah hadis, wahai Asy'ariyah, kalau Anda menafikan sifat mahabbah ke sifat iradah dengan klaim tadi bahwasanya kalau mahabbah itu kecondongan. Begitu, kecondongan kepada apa yang dia cintai. Bagaimana dengan hadis yang sahih yang Nabi SAW bersabda, innallaha idza ahabba abadan, sesungguhnya Allah apabila Allah ahabba abadan. Ahabba, kata Syairah tadi apa? Menghendaki kebaikan. Bukan mahabba. Allah enggak punya sifat mahabba. Enggak ada tuh di sifat 7 atau 20 sifat Syairah. Enggak ada tuh. Kata mereka itu iroda. Ya, akal-akalan mereka. Nah, kata Nabi, sesungguhnya Allah apabila Allah mencintai seorang hamba, faqala lahu li Jibril. Maka Allah berfirman pada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan, fa'ahibbahu. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan dari kalangan hamba Allah. Cintailah dia. Faqala Jibril li ahli sama. Maka Jibril berkata kepada malaikat penduduk langit, inna rabbakum azza wa jalla yuhibbu fulanan, fahibbuhu. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Rabb kalian Allah mencintai si fulan, cintailah si fulan tersebut. Maka semua penduduk langit mencintai si fulan. Kalau maknanya sesuai dengan yang Asy'ariyah katakan, bahwa makna mahabbah adalah menghendaki kebaikan, menghendaki pahala kepada orang yang melakukan apa yang Allah perintahkan, apa iya Jibril nanti bisa memberikan pahala kepada si fulan, dan seluruh malaikat di langit bisa memberikan pahala, memberikan kemuliaan kepada si fulan, bisa kasih pahala? Bisa malaikat bisa kasih pahala? Punya apa malaikat kasih pahala? Itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi keliru wasyairah. Bisa dipahami sini? Baik, barakallahu fikum. Jadi sudah dapat poin tadi yang keliru dalam sini. Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah. Jahmiyah termasuk di sini. Nah, termasuk dengan Mu'tazilah. Baik, qala. Mana sekarang? Wa qawluhu ta'ala famastaqamu lakum, selama mereka orang-orang kufar istiqomah terhadap kalian, fastaqimu lahum, maka istiqomahlah kepada mereka dalam perjanjian ayat mastaqama lakumul musyrikun, yaitu selama kaum musyrikun istiqomah kepada kalian alal ahdi, terhadap sebuah perjanjian, ya mungkin gencatan senjata. Falam yang kuduhu, maka janganlah kalian batalkan perjanjiannya, jangan dikhianati. Fastaqimu alal wafai, maka istiqomahlah kalian alal wafa, untuk terus berkomitmen lahum, kepada mereka, komitmen terhadap isi perjanjian. Fala tuqatiluhum, janganlah kalian memerangi mereka. Kenapa? Innallaha yuhibbu at-tawwabin, Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Ta'lilun, ini adalah sebab atau alasan lil amri bil istiqomati alal ahdi. Ini adalah sebab untuk sebab perintah untuk beristiqomah komitmen dengan perjanjian terhadap orang-orang kafir. Fahuwa amirun biha, maka Allah lah yang memerintahkannya untuk istiqomah. Li'annaha, karena istiqomah, tetap istiqomah komitmen terhadap perjanjian dengan orang-orang musyrik, min a'malil muttaqin, itu merupakan amal-amal kaum muttaqin, di antara amal kaum muttaqin, di antara amal orang-orang yang bertakwa, alladzina yuhibbuhumullahu, yang Allah mencintai mereka. Wa fihi isyaratun, dan dalam pernyataan ini juga terdapat isyarat ila annal wafa'a, bahwa wafa' komitmen bil ahdi, terhadap perjanjian dengan orang-orang kafir, wal istiqomati, dan istiqomah alaih atasnya, min a'malil muttaqin, merupakan amal dari orang-orang yang bertakwa, bagian dari amal orang-orang yang bertakwa. Wa taqwa, taqwa itu adalah huwa at-taharruzu, yaitu menjaga diri bita'atillahi, ya, menjaga diri dengan mentaati Allah, an ma'siyatihi, dari bermaksiat kepadanya, wa raja'a sawabihi, dan mengharapkan pahalanya, wa khaufan min iqabihi, dan takut dari hukumannya, adabnya, sanksinya. Nah, baik, sudah. Wa qawlu innallaha yuhibbut tawwabin, dan firman Allah, Allah mencintai orang-orang yang bertobat, at-tawwabin, jam'u tawwab. Tawwabin itu jamak bentuk plural dari tawwab. Ya, jam'u tawwabin, jamak dari tawwab. Artinya orang yang bertobat. Tawwab jamak itu adalah artinya orang yang bertobat. Sighatu mubalaghatin minat taubah, itu adalah bentuk sighah mubalaghah, bentuk yang lebih menyatakan lebih. Jadi tau, kalau kan orang yang bertobat, tapi kalau tawab maka orang yang sangat-sangat bertobat. Orang yang sangat-sangat bertobat. Semisal razik, yang memberi rezeki, razzaq fa'al, maka yang maha benar-benar memberi rezeki, begitu. Ya, tadulu al-iksan, yang menunjukkan makna banyak, lebih, ya. Wahia lugatan, dan makna tawab secara bahasa, taubat, ya, makna taubat secara bahasa lugatan adalah ar-rujuu, yaitu kembali. Maksudnya kembali kepada Allah, meninggalkan maksiat, meninggalkan apa yang dilarang, kembali kepada Allah. Wa syar'an, dan secara syar'i, apa makna taubat? Makna taubat itu apa sih? Ar-ruju' an-dhanbi, yaitu dia kembali dari dosa menuju Allah, menuju taat. Hadza tafsiruha, inilah tafsir taubat fi haqqil 'abdi, pada hamba. Ya, pada hamba. Nanti karena juga ada nanti Allah namanya At-Tawwab. Nah, di antara Asmaul Husna adalah At-Tawwab. Ya, beda dengan makna yang untuk hamba. Kalau hamba At-Tawwab yaitu yang kembali kepada Allah dari dosa, rujuk dia kembali kepada Allah. Tubuh ilallahi taubatan nasuha, kembalilah kalian kepada Allah, bertobatlah kalian kepada Allah. Ah, ini hamba. Nah, nama Allah At-Tawwab di antara nama Asmaul Husna maknanya lain lagi. Kata Syekh di sini, wa amma fi haqqillahi, adapun pada Allah, fattawwabu, maka tawwab min asma'il husna, min asma'illahi ta'ala, di antara nama-nama Allah ta'ala. Qala Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim menyatakan di kitab beliau Madarij Salikin, namanya tawwab, yang sangat bertobat pada Allah namanya tawwab. Wallahu tawwabun, dan Allah juga tawwab dikatakan. Nama, karena tawwab adalah di antara nama Allah. Wa taubatul abdi rujuuhu ila sayyidihi, maka taubatnya hamba ialah rujuuhu, kembalinya dia, kembalinya hamba ila sayyidihi, kepada tuannya. Mutatahhirin itu maknanya adalah jam'u mutatahhir, jamak dari mutatahhir, yang mensucikan diri. Ismu fa'ilin minat taharah, isim fa'il yaitu yang melakukan, seorang yang melakukan dari kata kerja taharah. Jadi orang yang bertaharah namanya mutatahhir. Jamaknya jamak mudzakkar salim, mutatahhirun, mutatahhirin. Ya. Tapi wahia apa sih taharah? An-nazahatu, membersihkan, wan-nadhafatu, sama maknanya ya. Membersihkan anil akhdari, dari kotoran. Kotoran hisiyah terkala, apakah kotoran itu hisiyah yang dapat dijangkau dengan indrawi, kanat au maknawi, atau kotoran maknawi, kotoran hati. Kotoran hisiyah, ya kotoran hisiyah, terkena najis, tidak adanya wudu, ya, terkena hadas besar, hadas kecil. Nah, itu hisiyah. Atau maknawi, ada adanya hasad di kalbu, adanya masih sifat kikir, sombong, ya, adanya sifat-sifat yang penyakit-penyakit kalbu. Nah, ini wa fil ayatil karimati, dan di dalam ayat yang mulia ini ikhbarun, terdapat kabar minallahi subhanahu, dari Allah subhanahu wa ta'ala, an mahabbatihi, tentang kecintaannya lihadaini sinfaini, terhadap dua sifat ini, dua jenis orang ini, yaitu orang yang bertaharah dan orang yang apa tadi, bertobat. Amin ibadihi, dari kalangan hamba-hambanya, atau wabina, yang sangat bertobat, wal mutatahhirin, dan yang mencucikan diri. Jam berapa sekarang? Silakan. Insyaallah kita selesaikan bab ini. Saya minum dulu. Kemudian wa qawluhu ta'ala qul in kuntum tu'minuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Ini ayatul imtihan. Disebutkan oleh Hasan Al-Basri bahwa ada suatu kaum yang mengklaim bahwa mereka mencintai Allah. Mereka mencintai Allah, maka Allah turunkan ayat ini. Allah turunkan ayat ini. Kalau kalian benar cintai Allah, maka ikuti Nabi. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, in kuntum, apabila kalian tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi. Yuhibbukumullah, nah ini jawab syaratnya, maka Allah akan mencintai kalian. Nah ini isbat sifat mahabbah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan ayat ini, sabab nuzul hadhihi al-ayatil karimah, Sebab turunnya ayat yang mulia ini kepada kaum Ibnu Katsir, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir wa ghairuhu dan selain beliau, anna qauman za'amu, bahwasanya suatu kaum mengaku-ngaku, annahum, bahwa mereka yuhibbunallah, bahwa mereka mencintai Allah, fabtalahumullahu, maka Allah memberikan ibtila kepada mereka. Apa maknanya? Ikhtabarahum, menguji mereka. Maka ayat ini disebut ayatul ibtihan, ayat ujian. Ya, ada orang bikin tulisan I love Rasul, aku cinta Rasul. Ayat ujian. Kalau kamu mencintai aku mencintai Allah, ya, bukan I love Rasul. Aku mencintai Allah, ada bikin ujian. Kalau kamu mencintai Allah, ikuti Rasul. Saya cinta Allah, I love Allah. Aku cinta Allah. Hanya Allah yang aku cintai. Ada ujiannya. Apa? Ikuti Rasul. Dalam akidah Rasul, dalam amalan Rasul, dalam perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ujiannya. Ya, akidahnya enggak mau mengikuti Rasul. Loh, gimana ceritanya mau mengaku-ngaku mencintai Allah? Amalannya jauh dari Rasul. Rasul melakukan A, dia melakukan Z. Terbalik. Keterangan sudah jelas datang kepada dia. Rasul melakukan hal ini, kok kamu malah melakukan hal itu? Tapi kan baik. Loh, kalau begitu ada sesuatu kebaikan yang ditinggalkan oleh Rasul, padahal Allah sudah menjelaskan kepada kita, Allah mengamanahi Rasul untuk menyampaikan. Ya Rasul, balik ma'un zila ilaika bi rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepada Rabbmu dan Rabbmu. Dan Rasul sudah menyampaikan kebaikan semua. Ada keburukan, diperingati sama Rasul, sudah semuanya. Nah, berarti dia tidak mencintai Allah. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti Rasul alaihissalatu wassalam. Ya. Bihadihil ayah. Maka Allah menguji mereka dengan ayat ini. Fahiya hakimatun ala kulli manidda'a ma'abbatallahi. Maka ayat ini adalah hakimah, hakim yang memutuskan. Ala kulli, bagi siapa saja manidda'a, yang mengklaim ma'abbatallah, mengklaim cinta kepada Allah. Walaysa huwa ala tariqatil muhammadiyati. Dan dia bukan berada di atas tariqah, jalannya Muhammad, Muhammad SAW. Bi'annahu kathibun, bahwa dia berdusta fi dakwahu, dalam klaim dia tadi, dalam pengakuan dia tadi. Ya. Jadi begitu ujiannya. Cinta Allah, ikut Rasul apa tidak? Kalau tidak mengikuti Rasul, ya, karena mengikuti Rasul bagian dari ketaatan kepada Allah. Wa qawluhu yuhibbukumullah, ini jawab usah. Maka Allah akan mencintai kalian. Ayyahsululakum falqa ma talaqtum min mahabbatikum iyyahu wa huwa mahabbatuhu iyyakum wa huwa a'zamu minal qawmal. Yaitu yahsululakum, kalian akan mendapatkan fauqa, di atas lebih, ma talabtum, dari apa yang kalian cari min mahabbatikum iyyahu, dari apa yang kalian cari, ya, dari kecintaan kalian kepadanya, kepada Allah. Kalian cinta Allah, mau dapat apa? Mau dapat apa? Biar dapat pahala. Tapi kalau kamu ikuti Rasul, kamu akan mendapatkan lebih dari yang kamu pinta, lebih dari yang kamu inginkan. Kamu dapat pahala, dapat lagi. Yaitu apa? Wahwa mahabbatuhu iyyaku. Yaitu dapat kecintaannya, kecintaan Allah terhadap kalian. Masya Allah. Cinta Allah biar apa? Dapat pahala. Kecil. Ini mahabbatuhu iyyaku. Mahabbatuhu iyyaku. Kecintaan dia Allah kepada kalian. Oh, ini lebih besar dari sekedar mendapatkan pahala. Kalau Allah sudah mencintai, pasti Allah kehendaki kebaikan, Allah kasih pahala dia, Allah muliakan dia. Tapi kalau dapat pahala, ya, ini di bawahnya. Karena Allah cintai, pasti Allah kehendaki dia dapat pahala. Dan ketika Allah cintai, Allah tidak akan masukkan dia ke neraka. tentulah tempatnya di mana? Di surga. Tidak mungkin Allah cintai, Allah masukkan ke neraka. Sebagaimana dongengnya orang-orang tasawuf yang mengatakan, ya Allah, gak apa-apa aku di neraka, yang penting kau ridho cinta kepadaku. Mana mungkin Allah mencintai seseorang, meridhoi seseorang, kemudian Allah taruh dia di neraka. Ini tidak adil. Dan Allah adil, ini zalim namanya. Gak bisa kayak begitu. Allah cinta kepada dia, dia di neraka. Dia bilang gak apa-apa, enak aja gak apa-apa. Neraka yang paling VIP, VIP siksanya paling ringan, baru ditaruh sebentar pakai bakyak, pakai sendal terompah, kepalanya langsung mendidih. Gimana neraka jahanam? Gimana neraka sa'ir? Gimana neraka sakor? Waliyadu billah. Ya. Orang yang merasakan kehidupan paling nikmat di dunia dipanggil sama Allah. Tapi yang paling nikmat di dunia, dia dimasukin satu celupan aja ke neraka. Ke neraka oleh Allah. Satu celupan aja. Kemudian ditarik lagi. Apa yang kamu rasakan? Ya Allah, saya gak pernah senang sedikit pun di dunia. Tuh. Gak pernah senang sedikit pun di dunia katanya. Kok bisa-bisanya? Gak apa-apa ayah saya di neraka. Yang penting Allah ridho. Allah gak meridhoi berarti. Ya. Yang Allah ridhoi, ya yang masuk surga. Ya. Barakallahu fikum. Qala. Kemudian mana lagi sekarang? Wa qawluhu ta'ala fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintainya. Aina Allah yuhibbu yuhabbu. Allah mencintai dan dicintai. Ya. Ini yang terakhir bukan. Hadza jawabu syartin, ini adalah jawab syarat. Fi qoulihi ta'ala may yartadda minkum 'an dinihi. Nah, ini man syartin ya, yartadda ini fi'il syart. Jawab syaratnya siapa yang murtad di antara kalian keluar dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ini dia, tadi antum mesti hafal ya, mesti hafal bagaimana kalimat syairah memalingkan sifat cinta ke sifat iradah. Tadi apa kata syairah? Hah, apa katanya? Maksudnya itu bukan mahabbah, tapi maksudnya adalah iradah, kehendak Allah untuk apa? Untuk liikramihi, liikram, untuk memuliakan orang yang melakukan apa yang Allah perintahkan, wa masubati, dan memberikan ganjaran. Bantahannya tadi paling mudah apa? Hadis apa? Hadis innallaha idza ahabba abdan faqala li jibril inni uhibbu fulanan fa hibbahu. Faqala Jibril ahli sama inna rabbakum azza wa jalla yuhibbu fulanan fahibbuhu, maka semua mencintai si fulan. Apakah semua Jibril malaikat dapat memberikan ganjaran kepada si fulan? Tidak bisa. Ya, tadi kalau Mu'tazilah apa? Mana mahabbah? Nafsu thawab. Itulah pahala itu sendiri. Kenapa binaan ala madhabihim al-fasid? Karena dibangun di atas madhab mereka yang rusak apa? Kalau Allah Allah wajib memberikan pahala bagi orang yang taat. Maka ya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, berbuat baiklah kalian. Dia taat. Innallaha yuhibbul muhsinin, maka Allah mencintai, dapat pahala. Ya. Karena di madzhab mereka Allah mesti mengharuskan, padahal enggak ada yang bisa mengharuskan. Ya, kata Allah ala nafsihi ar-rahmah. Atau gimana ayatnya? Kataba ala nafsihi rahmah, Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk memberikan rahmat. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, wajib bagi kami untuk menolong orang yang beriman. Maka yang mewajibkan Allah, ya Allah sendiri, enggak ada yang lain. Nah, barakallahu fikum. Baik, ya. Kata Syekh, yaqulu ta'ala mukhbiran an qudratihi al-'azimati. Maka Allah mengabarkan tentang kekuasaannya yang azimah, yang agung. Annahu man tawalla an nusrati dini, bahwa barang siapa yang tawalla, berpaling dari menolong agamanya, wa iqamati syari'atihi, dan berpaling dari menegakkan syariatnya, annahu yastabdilu bihi, bahwa Allah akan mengganti man huwa khair minhu, menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Itu suatu kaum yang lebih, yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Wahum qaumun muttasifuna bi sifatin 'azimatin, ya, dan mereka adalah suatu kaum yang memiliki sifat dengan sifat-sifat yang azimah, sifat-sifat yang agung. Min azamiha, di antara keagungan sifat-sifat mereka adalah annallaha, bahwa Allah Ta'ala yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Wahum yuhibbuna, dan mereka mencintainya. Wal muradu bihim, yang dimaksud dengan mereka siapa ini? Abu Bakar As-Siddiq. Wajaisuhu, dan pasukannya. Minas sahabati, dari kalangan sahabat, wa tabi'in, radiyallahu anhum, alladzina qatalu ahla riddah, yang mereka memerangi orang-orang yang murtad. Ketika Rasulullah SAW wafat, ya, dilantik Abu Bakar, Rasul baru wafat, maka mereka banyak yang murtad. Maka dia, mereka banyak yang murtad, mula-mulanya mereka murtad, kemudian tidak mau bayar zakat, murtad. Maka kemudian Abu Bakar dan pasukannya, ya, memerangi mereka. Nah, memerangi mereka. Nah ini, وَمَا يَرْتَدَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّهُمْ. Siapa yang murtad dari antara kalian dari agamanya, keluar dari agamanya, maka Allah akan menggantikan dengan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Summa kullu man ja'a ba'dahum, kemudian siapa saja, setiap orang yang datang setelah mereka, minal muqatilina, yaitu dari kalangan orang-orang yang berjihad berperang, lil murtaddina, memerangi orang-orang yang murtad, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa qawluhu, dan firman Allah, inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya. Ini adalah kata Syekh, ikhbar minhu, kabar dari Allah Subhanahu wa taala, muakkadun, yang dikuatkan, annahu subhanahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala yuhibbu man ittasafa bi hadhihi sifah, bahwa Allah mencintai siapa saja yang memiliki sifat ini. Ya, ya, siapa saja yang memiliki sifat ini. Yaitu apa? Alladzina yuqatiluna fi sabilillah. Yaitu orang-orang yang berperang di jalannya. Ay yujahidun, yaitu yang berjihad bi amwalihim wa anfusihim, ya, dengan harta dan jiwa-jiwa mereka, li ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Ya, shaffan. Allah mencintai orang-orang yang berjihad di jalannya shaffan, dalam keadaan berbaris-baris. Ai yasuffuna anfusahum 'indal qitali, yaitu yang mereka meluruskan, ya, diri-diri mereka lurus ketika berperang, meluruskan barisan mereka ketika berperang, wala yazaluna an amakinihim, dan mereka senantiasa tetap berada di tempat-tempat mereka. Ka'annahum bunyanun marsus, seolah-olah mereka adalah sebuah bangunan yang kokoh. Kata Syekh Shalih Fauzan, qad russa ba'duhu bi ba'din, terkadang sebagian mereka ditempelkan dengan sebagian yang lain, wa ulziqa ba'duhu bi ba'din, dan sebagian mereka dilekatkan, di apa namanya, dilekatkan, ditempelin, ya, apa, dirapatkan, ya, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, falaisa fihi furjatun, maka tidak ada furjah, ya, di dalam barisan tersebut tidak ada celah, wala khalalun, dan tidak ada cacat dalam rapatnya barisan tadi. Wa qawluhu, dan firman Allah, wa huwal ghafur, dan dia adalah Allah ghafur. Apa makna ghafur? Maha pengampun. Ini kurang, ada satu lagi yang diinginkan, yang dijelaskan oleh Syekh. Apa itu makna ghafur? Itu katsirul maghfirah, banyak memberikan maghfirah. Ya, al-ghafar adalah as-satru, penutup. Maka Allah yaghfiru. Maka Allah, kalau namanya ghafar itu tameng atau baju besi, maknanya satru, penutup. Maka Allah Subhanahu wa taala yaghfiru liman taaba ilaihi. Maka Allah yaghfiru, apa makna yaghfiru? Ay yasturu dzunubahu, menutupi dosanya. Kalau orang berdosa kemudian bertobat kepada Allah, maka Allah memberikan dia maghfirah. Yang pertama apa? Allah menutupi dosa dia. Allah menutupi dosa dia. Artinya ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini makna ghafur, bukan cuma mengampuni, tetapi juga ditambah dengan apa? Menutupi dosa. Menutupi dosa dia. Dosa dia yang dilakukan Allah tutupi. Kemudian kata Syekh, ya, kemudian wa tajawwazu an khotayahu. Kemudian Allah melewati kesalahan dia. Apa maknanya melewati? Memaafkan, mengampuni. Dilewati aja kesalahannya. Ini makna Allah ghafur, bukan cuma mengampuni, tapi juga menutupi dosa. Ya. Karena terbongkarnya aib ini merupakan sebuah musibah. Sebuah musibah. Ya. Musibah enggak? Musibah. Disukai enggak? Enggak. Maka Allah tutupi aib. Ya. Ada orang yang terbongkar, ternyata dia berzina, ternyata dia pelaku homoseksual, ternyata dia bejat, ternyata dia maksiat, ternyata dia itu. Di tengah-tengah orang-orang menyangka dia tidak pernah melakukan hal demikian. Terbongkar hal-hal yang ramai. Musibah buatnya. Jatuh langsung harga dirinya, martabatnya. Bukan begitu? Nah. Ya, jadi ketika Allah memberikan maghfirah, Allah menutupi dosanya. Kemudian Allah melewati dosa dia. Artinya melewati, yatajawazu, mengampuni. Ya, kemudian wa huwal ghafurul wadud. Apa sih wadud? Ya, ain minal wuddi, yaitu dari kalimat wud. Ya. Apa makna wud? Wa huwa khalisul hubbi, yaitu yang cintanya murni. Cintanya tulus. Ya, tidak diiringi dengan kejengkelan, dongkol segala macam. Antum cinta istri antum, terkadang antum jengkel istri antum. Itu bukan wud, bukan wadud. Antum baru tuhibbuha, antum baru mencintai dia aja. Iya enggak, antum cinta istri antum. Tapi antum masih ada jengkel enggak? Masih ada enggak jengkel? Ada, terus saya aduin istri dia. Bu, masih ada jengkel. Iya, Martono masih ada jengkel enggak? Masih ya. Terkadang masih. Nah, kalau mood, wadud, mood ya. Dari wajan fa'ul, ya, itu maknanya khalisul hub, cinta yang tulus. Yang tulus, yang murni, yang tidak ada apa sisi-sisi negatif, kejengkelan, kedongkolan, sebel apa segala macam. Nah, antum cinta sama istri antum. Cinta. Kemudian dia melakukan satu hal yang antum tidak sukai, mulai sebel, jengkel. Nah, barakallahu fikum. Yes. Istri antum juga begitu. Istri antum cinta sama antum. Kemudian antum melakukan hal sesuatu yang tidak disukai, mulai dijengkel. Antum bicara ta'adud, dia enggak suka. Tadinya I love you full, Kang. Saya cinta banget sama Kang. Bicara ta'adud. Wah, aduh, boleh sebut. Sebelum. Wah, kenapa? Ah, itu bukan wadud. Nah, bukan wadud, ya. Bahwa subhanahu wadud, maka Allah Subhanahu wa taala wadud, cintanya murni kepada hamba. Bimakna annahu yuhibbu ahla taatihi. Maknanya adalah Allah mencintai orang yang taat kepadanya, orang yang mengerjakan ketaatan kepadanya. Wa fi dzikri hadainil ismainil karimaini al-mukhtarinaini sirrun latifun. Maka dalam penyebutan dua nama yang mulia ini yang saling terkait, terdapat sirrun latifun, terdapat rahasia yang lembut. Rahasia yang tersimpan di dalamnya, rahasia indah. Ya. Rahasia yang begitu indah. Wah, apa itu? Wa huwa annahu yuhibbu abadahu ba'dal maghfirah. Allah mencintai hambanya setelah dapat maghfirah. Ini kan hamba hamba itu dia melakukan dosa, kemudian dia taubat kepada Allah, kemudian setelah taubat kepada Allah dapat maghfirah. Wa huwal ghafur. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Hamba tadi bertobat, mensucikan diri dia. Kemudian Allah kabarkan, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin. Wa huwal ghafurur wadud. Dan Allah ghafur. Allah menutupi dosa dia, Allah mengampuni dosa-dosa dia, enggak cuma diampuni plus ditutupi dosanya. Al-Wadud, Allah mencintai dia dengan kecintaan yang tulus. Yang kemarin lewat, yang maksiat sudah dilupakan oleh Allah. Ditinggalkan Allah, Allah mencintai dia dengan kecintaan yang tulus. Subhanallah. Allah sangat gembira. Allahu asyaddu faraha. Allah sangat gembira, lebih gembira daripada seorang musafir yang sudah frustasi kehilangan kendaraan bekalnya di tengah gurun pasir yang kering tandus, enggak ada orang yang lewat. Dia frustasi mau mati tiduran aja. Ternyata belum mati, bangun-bangun ini masih hidup. Masih hidup ternyata di sampingnya hewannya, kendaraannya beserta bekalnya masih lengkap di sisi dia. Gembira, luar biasa gembira. Girangnya itu bergembira sampai salah ucap alhamdulillahilladzi Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu dan aku adalah Rabb-Mu. Gembira sekali. Dan kata Nabi, Allahu asyaddu faraha. Dan Allah benar-benar lebih gembira daripada orang ini terhadap hambanya yang bertobat. Hambanya tobat, dapat ampunan, dapat penutupan dosa, ditutup aibnya, dan dapat apa tadi? Kecintaan yang tulus. Cinta yang tulus. Ya, fayaghfirullahu hibbu ba'da dzalik. Allah mau memberikan maghfirah kepada dia. Saya enggak mau menerjemahkan mengampuni karena antum sudah paham. Memberikan maghfirah maknanya apa? Menutupi dosa dia dan mengampuni dosa dia. Kemudian setelah itu yuhibbuhu, Allah mencintainya. Ba'da dzalik, setelah itu, masya Allah, luar biasa rahasianya ini. Ya, asyahid min hadhil ayatil karimah, ya, konklusi poin-poin dari ayat-ayat yang mulia ini yang dibawakan oleh Syekh, ya, intinya antum pahamnya, yang ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekh ini, bahwa Allah mencintai siapa saja yang melakukan amal-amal yang Allah perintahkan. Ahsinu, berbuat adillah kalian, ya, kemudian berbuat bijak, berbuat baiklah kalian, berbuat adillah kalian. Nah, dan juga poinnya apa? Bahwasanya Allah memiliki sifat mahabbah. Nah, anna fiha isbatal mahabbati wal mawaddati lillahi subhanahu. Bahwa dalam ayat-ayat tersebut terdapat isbat, penetapan sifat mahabbah dan mawaddah dan kecintaan yang tulus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecintaan yang tulus yang kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yuhibbu, ba Allah mencintai, wa yawuddu, ya. Wadda yawuddu itu maknanya wudd. Wa yawuddu, dan Allah mencintai dengan tulus ba'dul ashkhas, beberapa orang, wal a'mal, dan beberapa amal. Allah mencintai beberapa orang, yaitu muhsinin, muhsitin, yang mencintai orang-orang yang bertobat, tawabin, orang yang bertobat, muhsinin, orang yang berbuat kebajikan, muhsitin, orang yang berbuat adil, mutatahirin, orang yang berbuat apa namanya, mensucikan diri. Ini orang, wal a'mal, dan juga pada amal, pada contoh apa, innallaha apa namanya, Allah mencintai amal-amal apa? Mutatahirin, yang mensucikan diri. Ya, orang yang mensucikan diri. Atau apa? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Ya, dan seterusnya. Wal akhlaq, dan akhlak. Fahuwa yuhibbu ba'dal asya', maka Allah mencintai berbagai hal duna ba'din, tetapi tidak mencintai sebagian yang lain. Alamatan tadi hikmatuhu al-balighah, yang sesuai dengan hikmahnya yang tinggi, yang hikmahnya yang mendalam. Bahwa yuhibbul muhsinina, maka Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, kebajikan. Wa yuhibbul muqsitin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Wa yuhibbul muttaqin, Allah mencintai orang bertakwa. Yuhibbul muttabi'ina li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, Allah mencintai orang-orang yang mengikuti rasulnya. Wa yuhibbul mujahidin fi sabilihi, Allah mencintai orang-orang yang berjihad di jalannya. Wa yuhibbut tawwabina wal mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Wa fiha, dan dalam ayat ini juga isbatul mahabbah, terdapat penetapan mahabbah minal janibain, dari dua sisi. Nah, maksudnya dari dua sisi maksudnya apa? Allah dicintai dan Allah mencintai. Yuhibbu wa yuhabbu, Allah mencintai dan Allah dicintai. Ya. Jadi Allah juga dicintai. Ya, jadi dua sisi, janibil abdi, dari sisi hamba, yaitu hamba mencintai Allah, wa janibil rabbi, dan dari sisi Rabb, Allah mencintai hamba. Allah mencintai amal, Allah mencintai hamba atau akhlak hamba. Yuhibbuhum wa yuhibbunah, mereka, Allah mencintai mereka dan mereka mencintainya. In kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mencintai Allah, berarti Allah mencintai. Fattabi'uni yuhibbukum, ikutilah aku, ikutilah Nabi, maka Allah akan mencintai kalian. Allah mencintai. Fa fi dzalika, maka dalam penjelasan ini ar-raddu, terdapat bantahan, ala man nafal mahabbata, bagi orang-orang yang menafikan sifat mahabbah, sifat cinta dari Allah, minal janibain, ya, dari dua sisi, Allah mencintai dan dicintai. Kal Jahmiyah wal Mu'tazilah, semisal kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah. Faqalu, mereka berkata, la yuhibbu wa la yuhab, Allah tidak mencintai dan tidak dicintai. Wah, ini sesat. Wa awwalu, dan mereka awwalu mentakwil, memalingkan mahabbatal ibadilahu, memalingkan kecintaan hamba kepada Allah, bimakna mahabbatihim ibadatahu wa ta'atahu. Ya, mereka memalingkan kecintaan hamba kepada Allah, jadi mereka tidak menetapkan Allah dicintai. Kata mereka maknanya adalah mahabbatihim, itu maknanya adalah bimana mahabbat bimahabbatihim ibadatahu. Itu kecintaan mereka para hamba untuk beribadah kepadanya, wa ta'atahu, dan untuk taat kepadanya. Jadi Allah, hamba tidak mencintai Allah, Allah tidak dicintai. Jadi kalau Allah dicintai, maknanya hamba suka taat aja, hamba suka ibadah aja kepada Allah. Ini Jahmiyah Mu'tazilah. Wa mahabbatuhu lil ibadi, kata mereka Jahmiyah Mu'tazilah, dilan sesat. Kalau ada ayat Allah mencintai hamba, mencintai orang-orang yang bertakwa dan seterusnya, maka kecintaan Allah kepada para hamba bimakna, maknanya adalah bimakna ihsanihi, yaitu ihsannya Allah, baiknya Allah ilaihim, kepada mereka, wa isabatihim, dan Allah memberikan pahala kepada mereka. Ini kayak Asy'ariyah. Asy'ariyah juga begitu. Cuman kalau Asy'ariyah memalingkan itu mahabbah maknanya iradah. Tapi kalau Jahmiyah Mu'tazilah langsung, oh enggak ada itu, enggak ada. Karena mereka menafikan seluruh sifat, hatta iradah sekalipun. Sampai-sampai sifat iradah sekalipun. Wa nahwa dzalik, dan seterusnya. Wa hadza ta'wilun batilun, ini adalah takwil yang batil, pemalingan makna yang batil. Li anna mawaddatahu, karena mawaddah Allah, kecintaan yang tulus dari Allah. Wa mahabbatahu, kecintaan Allah Subhanahu wa taala li ibadihi, kepada para hamba-hambanya, ala haqiqatihima, itu berdasarkan hakikat keduanya, hakikat mawaddah dan mahabbah. Tadi dalam hadis yang saya sebutkan, inna allaha idha ahabba fulanan faqala li jibril inni uhibbu fulanan fahibbahu, apabila Allah mencintai suatu hamba, seorang hamba, Allah berkata kepada Jibril, Jibril saya mencintainya, cintailah si fulan, saya mencintai si fulan, cintailah si fulan. Maka Jibril berkata di ahli sama kepada orang-orang malaikat, karena di langit tidak cuma malaikat, ada juga orang-orang dari kalangan siapa? Nabi dan Rasul, Nabi Yusuf, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, di langit ada. Maka Jibril berkata kepada penduduk langit, inna allaha yuhibbu fulanan fahibbuhu, Allah mencintai si fulan, cintailah dia. Maka seluruh penduduk langit mencintainya. Apa maknanya? Ya ala hakikatnya, mencintai sesuai dengan hakikat. Bukan maknanya memberikan pahala. Ya, sebagaimana takwil dari Jahmiyah, takwil dari Mu'tazilah, Asy'ariyah. Kama yaliku bijalalihi, maka kecintaan Allah itu yang layak dari Allah. Ya kasairi sifatihi sebagaimana seluruh sifat-sifatnya, ya laisata kama waddati wa mahabbatil makhluk. Yang keduanya sifat mawaddah dan mawaddah itu tidak seperti mahabbah dan mawaddahnya makhluk. Kalau cintanya makhluk kadang gombal. Ya, mawaddahnya makhluk awal-awal udah tengah jalan keluar asli. Ya, melakukan apa namanya pasangan melakukan hal yang tidak disukai mulai jengkel, cintanya berkurang. Ya, kata mereka cinta itu bertambah dan berkurang. Ada dia. Udah kayak iman. Ya situ ya Gus. Nah. Ya. Ya benar, cinta pada makhluk bertambah dan berkurang, iya enggak? Antum ketemu istri antum, enggak pernah kenal, enggak pernah apa-apa. Enggak kenal apa-apa. Taruh nador, oh, boleh juga nih. Ya udahlah nikahlah, nikah. Bismillah. Nikah. Kenal enggak? Mau cinta apa? Kemudian kehidupan berjalan, berjalan, berjalan. Lama-lama cinta. Itu ibnu. Antum juga dengerin bujang juga antum. Cinta itu tumbuh, berkembang. Ya. Enggak blok oh, langsung cinta. Kalau ada orang dari mata ke hati langsung cinta, gombal, mana ada. Dari mata langsung ke hati. Itu dari mata langsung ke syahwat. Kalau dia ngeliatin cewek, wah oh, cakep terus dia suka sama dia. Wah, I love you full, Neng. Kenapa? Pada tatapan pertama. Oh, syahwat itu enggak boleh. Allah sudah bilang, ya, tutup tundukkan pandangan kalian. Wakulil mu'minin agar katakanlah pada kaum mu'minin agar mereka menundukkan pandangan mereka. Malah dia plototin neng-neng, teteh-teteh, mbak-mbak. Wah, dia liatin. Terus mengklaim saya jatuh cinta pada tatapan pertama. Dusta. Kenal gak jatuh cinta. Tahu-tahu dia punya sifat yang ngeselin. Ya. Bangun tidur langsung mukil di depan suaminya. Wah, suaminya kesel. Ya kamu gak kenal saya kata istri. Ya hobinya nyuruh-nyuruh suaminya. Masa kamu ngepel? Ya. Saya aja karir, kamu kurir kata dia. Wah. Waduh, berkurang cinta. Iya. Gitu ya. Cukup ya. Ada yang mau ditanya? Nah. Tafadhol, silakan.